maka dia akan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan, maka dia akan berdosa. Hal ini disebabkan karena menuntut ilmu agama adalah sebuah ibadah yang ibadah menunjang ibadah-ibadah lainnya yang merupakan tujuan hidup kita di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah apapun yang akan dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah tidak akan bisa dilakukan dan tidak akan pernah sempurna kalaupun bisa tanpa ilmu agama. Maka di sini rahasia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan di dalamnya ia menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata sahala, mohon maju Pak. Kata sahala di sini menunjukkan kepada fi'il madhi, yaitu kata kerja yang sudah lampau, yang artinya telah dimudahkan. Kalau fi'il madhi diletakkan dalam jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan kepada keniscayaan dan kepastian. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu niscaya Allah akan memudahkan untuknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan kullu tariqin masdudah illa bil ilm. Setiap jalan tertutup, semua amal ibadah apapun yang kita ingin kerjakan tertutup kecuali dengan mengilmui sebelum mengerjakan amal ibadah tersebut. Di sini lihat hadis tadi, barang siapa yang berjalan di dalamnya ia menuntut ilmu syar'i, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia menuju surga. Pertanyaan timbul, padahal jalan menuju surga sangat banyak. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa, berbakti orang tua, itu amalan-amalan lahiriah yang senantiasa menghantarkan seseorang ke dalam surga. Mendidik anak, mengurus orang tua, mengajari ilmu, itu semua amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Amalan hati diantaranya rasa takut, rasa harap, rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa meminta pertolongan kepada Allah, itu amalan-amalan hati yang semuanya ini tidak bisa dikerjakan, yang semuanya ini adalah memasukkan seseorang ke dalam surga. Di sana banyak jalan-jalan menuju surga, tetapi kenapa jalan ilmu yang memudahkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tadi, karena semua jalan tersebut tertutup, atau kalau dikerjakan pun tidak akan sempurna kecuali dengan berdasar ilmu agama. Maka ketika Bapak Ibu Saudara Saudari sudah mengetahui itu semua, bahwa yang kita kerjakan sekarang datang di majelis ilmu ini hanya tidak ada lain kecuali menuntut ilmu agama dan itu adalah ibadah, maka perlu diketahui hal berikutnya, yaitu seseorang tatkala beramal ibadah diperlukan dua hal asasian, dua hal yang sangat pondasi mendasar dalam setiap amal ibadah. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Ibadah yang agung ini, yang mana semua malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai hatal hitan fi jawfil ma, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya berbangga dengan pekerjaan menuntut ilmu agama ini. Tidak akan bermakna apa-apa, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala habaan mansura, debu yang berterbangan, apabila tidak dibarengi dengan niat yang murni, ikhlas, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah ibadah. Ibadah yang memerlukan niat yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, bahkan bukan hanya sekedar itu saja. Apabila ibadah yang murni ini, apabila ibadah yang murni ini, seseorang akhirnya senantiasa ketika menuntut ilmu di dalamnya, dia tidak ikhlas, maka akan mendapatkan keburukan yang sangat buruk. Karena ibadah agung yang semestinya harus hanya untuk Allah, kemudian dia larikan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan sangat buruk dampaknya. Lihat hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dituntut karena hanya karena Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia kemudian tidak mempelajarinya kecuali hanya karena ingin mendapatkan perkara dunia, aw liyumariya bihi sufaha, atau karena hanya ingin menghinakan orang-orang bodoh, aw liyujariya bihi ulama, atau karena ingin mencela ataupun meremehkan orang-orang yang berilmu. Ada sebagian orang dalam menuntut ilmu, dia bukan ingin istizadah, bukan ingin menambah ilmunya, tetapi ingin ngetes orang yang ngajar. Ingin bukan niat murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ada niatan-niatan lain. Maka sebelum itu terjadi, amalan yang agung ini tidak akan ada manfaatnya tanpa murni ikhlas karena Allah. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, talabul ilm la ya'diluhu syai'un idza sahhatin niyyah. Menuntut ilmu tidak akan ada nilainya yang menyamainya sesuatu apapun dari amal ibadah, jika niatnya benar. Kemudian beliau ditanya, wa ma sihhatuhu, bagaimana benarnya seseorang dalam menuntut ilmu agama? Maka beliau mengatakan, an yanwiya fi nafsihi raf'al jahli an ghairi an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan di dalam dirinya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Letakkanlah itu di dalam diri kita sekarang. Dari mulai semua kajian yang akan dilalui di masjid ini, maka letakkanlah setiap kali Anda duduk, bahkan setiap kali Anda ingin berniat pergi ke masjid ini untuk menuntut ilmu, maka niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain. Yang kedua, harus mutaba'ah, harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebagai pengingat bagi diri saya pribadi dan juga kepada bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena kita berhadapan sekarang dengan amal ibadah yang agung, yang mana para ulama sangat memperhatikan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu agama sebelum segala sesuatu. Makanya para ulama mengatakan, ta'allamna minhu al-adaba qabla ilmih. Kami belajar ilmu darinya, kami belajar darinya adab sebelum ilmunya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan terakhir ketika kita membahas bab yang ada di dalam kitab Tauhid ini yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, kita sampai kepada bab yang ke-17, betul? Hah? Kita sampai kepada bab yang ke-17 dan sekarang kita masuk kepada bab yang ke-18. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babun qawlullahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt, walakinna allaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab ke-18. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bab ke-18 ada tanda kurungnya. Karena buku kita adalah buku terjemahan, maka maksud tanda kurung tersebut adalah penjelasan bab dari si penerjemah. Bukan yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Karena dalam buku aslinya, beliau hanya menyebutkan babun qaulullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt. Artinya bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Surat Al-Qasas ayat 56. Jadi lebih tepatnya, bab ini bukan apa yang disebutkan di dalam buku terjemahan kita, tetapi bab ini adalah firman Allah, Surat Al-Qasas ayat 56. Yang jelas, kita baca buku terjemahan kita biar bapak ibu saudara saudari tidak bingung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari apa yang tertulis dalam tanda kurung ini dulu, yang pertama, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan beliau, Khalilullah, Kalimullah, dengan keagungan beliau, manusia yang paling terdekat dengan Allah, manusia yang langsung dibicarai oleh Allah, hampir semua pangkat para nabi, baik itu para nabi dan para rasul, ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah pemimpin anak manusia, wala fakhr. Dan bukan sebagai sebuah kesombongan. Artinya ketika beliau mengucapkan seperti itu, itulah takdir Allah untuk beliau. "Ana sayyidu waladi Adam." Dan di sini terdapat pelajaran menarik yang harus dipahami oleh setiap insan manusia sehingga kita tahu qadrat, kita tahu takdir, kita tahu kedudukan kita, bahwa di antara manusia ada tafadhul. Di antara manusia ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pintar, ada yang lebih bodoh, ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin, ada yang lebih hikmah, ada yang lebih begini. Di antara manusia selalu ada tafadhul. Itu ingat baik-baik, tidak bisa disamakan. Para nabi saja ada ulul azmi, yaitu para rasul yang benar. Di antara para ulama berbeda pendapat apa makna ul azm. Pendapat yang paling kuat yaitu ul azmi adalah para rasul yang mereka itu teguh dalam ujian yang begitu dahsyat dibandingkan rasul-rasul yang lain. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam," aku adalah pemimpin anak manusia, maka ada rasul-rasul yang lain yang mungkin mereka ulul azmi, apalagi nabi, apalagi rasul, maka mereka di bawah kedudukannya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus dipahami baik-baik oleh setiap insan, oleh setiap makhluk Allah. Tidak bisa disamakan A dengan B, tidak bisa disamakan C dengan D. Semuanya mempunyai kebisaan masing-masing. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, banyak yang khidmat ilmu beliau, padahal di zaman beliau ada Laits ibnu Sa'ad, ada Ishaq ibnu Rahuya. Ternyata imam yang empat ini yang terkenal. Maka sang Laits, sang Ishaq harus terima takdirnya. Harus terima dia sebagai orang-orang yang berilmu, akan tetapi mungkin belum ada khidmat. Akan tetapi lihat, nukilan-nukilan dari para ulama fikih, perkataan mereka pun ada. Ini membuat kita akhirnya senantiasa qanaah dengan pemberian Allah, tahu diri. Lihat, itu yang pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberikan hidayah, maksudnya adalah sekelas Nabi Muhammad SAW, setinggi Rasulullah SAW, seutama-utama Rasul, tidak dapat memberikan hidayah kepada makhluk. Hidayah yang dimaksud, kalau kita berbicara hidayah, hidayah itu ada dua macam. Ada namanya hidayah, dalam bahasa Arabnya dilalah, yang artinya hidayah, petunjuk, ilmu. Kemudian yang kedua hidayah taufik, yang artinya yaitu kemauan dan amalan. Yang disebutkan di dalam judul ini, Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberikan hidayah. Hidayah yang dimaksud adalah hidayatut taufiq, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberikan kepada seseorang hidayah taufik untuk mengerjakan hidayah dilalah tadi, ilmu tadi. Tidak ada kemauan, tidak bisa Nabi Muhammad SAW memberikan kemauan kepada seseorang. Kalau belum diberikan keimanan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak dapat. Ini hal yang perlu diperhatikan dalam makna bab ini. Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah dilalah, Nabi Muhammad SAW bisa memberikan hidayah dilalah. Ya. Nabi Muhammad SAW bisa memberikan hidayah dilalah. Ustaz, kalau ditanya, apa hubungannya dengan tauhid? Ini bab, apa hubungannya dengan tauhid? Maka jawabannya hubungannya dari dua sisi. Catat. Hubungannya dengan tauhid, bab ini hubungannya dengan tauhid adalah, bab ini adalah membantah para penyembah kuburan yang meyakini bahwa orang-orang yang sudah mati dari orang-orang yang saleh bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini yang pertama. Bab ini adalah bantahan kepada para penyembah kuburan, penyembah orang-orang yang sudah mati, yang meyakini bahwa para orang-orang saleh yang sudah mati bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dan mereka punya dalil. Dalil dari Al-Quran. Ini salah satu hal menarik yang kemarin kita dapatkan. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemudahan untuk menuntut ilmu agama sangat luar biasa di zaman sekarang. Para ustaz, di antaranya Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Khairullah Hafizahullah taala, daurah di Terawas mendapatkan sebuah pesan dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi, salah satu pesan beliau, walaisal ibratu bi dzikri dalil wa innamal ibratu bi husnil istidlal. Ya, garis bawah ini baik-baik, bukanlah yang menjadi ukuran penyebutan dalil, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah bagaimana dalil tersebut diletakkan pada tempat yang benar, permasalahan yang benar. Seperti yang terjadi pada kita sekarang. Saya sebutkan bahwasanya orang-orang yang menyembah kuburan, yang mengira bahwasanya orang yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat, mudarat, bisa memberikan kebaikan, bisa dianggap kalau seandainya salah adab bisa dianggap kualat. Kalau ada anak dibawa ke sana, maka mereka berdalil dengan ayat Al-Quran. Tapi jangan terpesona dengan dalil meskipun ayat, karena salah dalam penempatannya, pendalilannya. Lihat yang mereka jadikan dalil, surat Az-Zumar ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka memiliki apa yang mereka kehendaki di sisi Allah. Karena mereka mempunyai jah, jabatan, kedudukan, pangkat yang tinggi di sisi Allah, maka mereka berbuat sekehendak mereka. Maka ini dalil adalah tidak pada tempatnya. Ini bukan untuk orang-orang yang sudah meninggal, akan tetapi ini untuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak? Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa tema ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Maksud dari bab ini yang berkaitan dengan tauhid, bahwa bab ini adalah bantahan kepada orang-orang yang menyembah kuburan, yang menganggap orang mati dari orang-orang yang saleh. Kita tidak menghina orang-orang yang saleh yang meninggal. Orang mati dari orang-orang yang saleh bisa masih dapat memberikan manfaat, masih dapat memberikan mudarat, bisa menyembuhkan penyakit, bisa dimintai hajat dan semisalnya. Bagaimana cara membantahnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya tadi Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, Kalimullah, rasul yang berbicara langsung dengan Allah, Khalilullah, rasul yang paling dekat dengan Allah, saja tidak bisa memberikan apa? Hidayah, manfaat, mudarat, bagaimana orang-orang di bawah mereka. Makanya ini bantahan telak. Maksud dari bab ini juga yang kedua, yang berkaitan dengan tauhid, ya, silahkan dicatat, yang berkaitan dengan tauhid. Jadi kalau ada orang bertanya, tadi kan pertanyaannya begini, Ustaz, apa hubungannya dengan tauhid bab ini? Maka jawabannya tadi yang pertama, ini bantahan untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang sudah mati. Yang berkaitan yang kedua, yaitu juga bahwa satu-satunya sang pemberi petunjuk taufik adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tauhid. Maka mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayatnya sekarang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama mempunyai kaidah. Ingat ya, Bapak sekalian, terutama Bapak yang masih pertama kali mungkin datang, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita membaca kitab, bukan kita sekarang kajian umum. Kita membaca kitab, maka mohon perhatikan kitabnya. Yang belum dapat kitab, maka minta bisa disediakan nanti oleh panitia. Maka perhatikan, sesungguhnya kamu, kamu yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka diberikan tanda di situ, kamu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama mempunyai kaidah, yaitu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi-khususis sabab. Artinya, meskipun ayat ini turun untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang menjadi ukuran adalah semua umatnya. Setiap hukum yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah juga ditujukan kepada seluruh umatnya. Ditujukan juga kepada seluruh umatnya kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Kaidah seperti itu. Itu qa'idatun muttaridah, kaidah yang terus berjalan di dalam agama Islam ini. Semua ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul dan seluruh hukum yang berkaitan dengannya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua adalah juga hukumnya berlaku untuk siapa? Untuk siapa? Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi. Ingat, petunjuk di sini adalah hidayah apa? Hidayah taufik yang tidak bisa diberikan. Nabi Nuh tidak bisa memberikan petunjuk kepada Kanaan dan istrinya. Nabi Lut tidak bisa memberikan petunjuk kepada istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan petunjuk kepada Azar pamannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya. Kalau Azar tadi bapaknya ya. Nah, di sini pelajaran menarik, Pak. Sedikit menyinggung tentang pendidikan anak. Perkara hidayah ini sangat berarti tatkala kita berbicara tentang pendidikan anak. Kita tahu bahwasanya anak itu adalah amanah di pundak orang tua. Apabila fitrahnya sang anak berubah, maka berarti orang tua bertanggung jawab. Fitrah sang anak adalah keluar dari Islam, keluar dari ketaatan, maka orang tua bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, dan di sana terdapat pelajaran dzurriyatan ba'dhuha min ba'd, surat Ali Imran ayat 34. Keturunan akan mengikuti pokoknya. Anak akan mengikuti bapaknya, bapaknya akan mengikuti sang kakek, terus ke atas seperti itu. Sebagaimana firman Allah, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Adam, Nuh, keturunan Ibrahim. Lihat, keturunan Ibrahim semuanya jadi nabi. Ibrahim melahirkan Ismail dan Ishak, Ishak melahirkan Ya'qub, Ya'qub melahirkan Yusuf. Lihat, dzurriyatan ba'dhuha min ba'd. Itu sudah kaidah. Tetapi timbul pertanyaan. Nuh melahirkan Kanaan. Kok tidak jadi nabi? Ya. Azar yang musyrik melahirkan Ibrahim, Imamul Hunafa. Pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Bahkan Imamul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Bukankah tadi anak melahirkan sesuai dengan orang tuanya? Anaknya saleh, maka niscaya orang tuanya saleh. Tetapi ini ada kejadian. Nabi Nuh melahirkan Kanaan, tetapi anaknya tidak beriman. Azar yang musyrik melahirkan Ibrahim. Maka jawabannya ini, hidayah. Semuanya faktor apa? Hidayah. Maka pelajarannya, ketika Anda memiliki anak, jangan lupa-lupa minta hidayah kepada Allah, agar anak tersebut selalu diberikan fitrahnya. Di atas fitrahnya, itu di atas Islam. Taib. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ini, ayat ini terdapat pelajaran. Kepada orang yang dikehendakinya. Pelajarannya adalah bahwa Allah memiliki sifat masyiah, sifat masyiah, artinya mempunyai kehendak. Dan semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, akan tetapi ada kehendak yang diridhai oleh Allah. Ada kehendak yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, makan harta riba, makan harta haram, itukah semuanya kehendak Allah? Akan tetapi tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya disebut oleh para ulama sebagai al-iradah al-kauniyah. Ya. Baik. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Dalam ayat ini terjadi benar-benar penjelasan yang begitu luar biasa jelas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memiliki apa-apa. Dalam artian, dalam perihal petunjuk, hidayah, memberikan petunjuk agar beriman, tidak bisa. Hal ini persis sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 76. La yamliku syai'an darran wala naf'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hal yang membahayakan dan juga tidak memiliki hal yang memberikan manfaat. Kenapa? Karena seluruh perkara di tangan Allah. Dan ini tauhid. Seluruh perkara, seluruh petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 154, wa innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya semua perkara hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak. Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang menyesatkan. Iblis lama beribadah di surga disesatkan oleh Allah. Bilal, sang mantan budak, jauh dari nasab Nabi, diberikan petunjuk oleh Allah. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan pelajaran menarik pada ayat ini. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Artinya ini ayat memberikan petunjuk agar seseorang benar-benar bersandar kepada Allah dalam perihal iman. Manusia lemah ya. Dalam perihal iman bersandarlah kepada Allah. Maka niscaya dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini adalah ayat yang diturunkan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa? Pamannya Abu Thalib. Bayangkan, lihat perjuangan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yaitu beliau hampir sekitar dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan menjadi nabi dan rasul setelah 8 tahun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari umur 8 tahun sampai umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 48 tahun. Berarti berapa tahun tuh? Hah? 40 tahun menolong nabi, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada saat itu orang-orang kafir Quraisy ingin mengintimidasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang di depan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi lihat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan pelajaran berarti untuk kita, maka minta tolonglah kepada Allah. Bersandarlah hanya kepada Allah. tauhidkan Allah, jadikan Allah satu-satunya yang disembah. Lihat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling agung, beliau begini: "Kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku petunjuk, manfaat dan bahaya. Ya, silakan azan. Ya, kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi saya menyebutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana beliau dan kekuatan beliau yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan bahaya kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat apapun, karena naf'an dan dharran dalam bentuk nakirah. Ya, silakan nanti dilihat di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Dan saya pesan kepada siapa yang mengikuti kajian, mohon dibawa Quran terjemahnya. Lihat di sini kata nakirah. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sama sekali pemberian manfaat apapun. Kemudian dharran, pemberian mudarat apapun. Kalau sekelas Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bagaimana orang-orang di bawah beliau? Itu yang dimaksudkan dalam bab ini. Sekelas Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk, bagaimana orang-orang di bawah beliau? Yang seperti saya pernah singgung bahwa kesolehan orang-orang di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum disebutkan oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah masih pertanyaan? Kewalian yang orang-orang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dinas oleh Al-Qur'an dan Sunnah, bukankah masih ditanyakan? Bukankah hanya itu sebatas sangkaan? Apalagi demikian. Orang yang jelas-jelas seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, 10 orang yang dijamin masuk surga, itu di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa apalagi memberikan hidayah. Bagaimana orang yang di bawah mereka? Ini merupakan dalil yang begitu nyata bagi kita orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka tidak meminta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini terdapat pelajaran menarik. Di antaranya juga Allah berfirman lanjutan dari ayat tersebut, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau aku mengetahui akan hal gaib, niscaya aku akan memperbanyak dari kelakuan-kelakuan yang baik. Wa ma massaniyassu, dan keburukan tidak akan pernah menimpaku. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib, maka bagaimana orang-orang di bawah beliau? Lebih lagi tidak mengetahui akan hal gaib. Maka kemudian beliau mengatakan, in ana illa nadhir wa basyir liqaumin yu'minun. Aku hanyalah sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan untuk orang-orang yang beriman. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah kita pahami ini, maka perhatikan baik-baik, ada pelajaran menarik dari ayat ini. Yaitu, kalau kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, kemudian belum diterima, kalau kita mendidik anak, kok belum dapat-dapat hidayah, susah sekali untuk mendapatkan petunjuk. Anaknya senantiasa membelot dari apa yang kita inginkan, maka terdapat pelajaran menarik dari ayat, dari bab ini yang berkaitan dengan hidayah, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Allah berfirman, "Lais 'alaika hudaw." Artinya, bukan urusanmu pemberikan petunjuk kepada mereka. Walakinallahu yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Maka ini modal kuat untuk senantiasa berdakwah, memberikan petunjuk kepada anak, kepada istri. Ya, mungkin di sini sebagian laki-laki ada yang belum, istrinya belum mengenal sunnah, mengenal dakwah yang benar, mengenal ajaran Islam yang benar-benar dibawa dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Susah, maka jawabannya mudah. Laisa alaika hudahum. Enggak usah sedih. Laisa alaika hudahum. Bukan urusanmu petunjuk mereka. Tetapi urusanmu cuma memberikan petunjuk, memberikan nih jalannya. Kalau diikuti fabiha wa ni'mah, maka itu yang kita inginkan. Kalau tidak, innallaha wallahu ya walakinallahu yahdi man yasha. Tapi itu urusan Allah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, seperti yang saya ulang-ulang dalam kajian ini. Mintalah petunjuk kepada Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini juga terdapat pelajaran menarik pada ayat ini, yaitu surah Al-Qasas ayat 56 yang kita pelajari. Yaitu pada ayat yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, kamu cintai. Pelajarannya yaitu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan keluarga muslim. Ya, kata para ulama, asyai bisyai yudhkar, kalau ingat sesuatu maka ingat yang lain. Ya, karena berkaitan dengan kasih sayang, maka berkaitan dengan kasih sayang antara suami istri. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 27, surat yang ke-30. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan, yaitu istri, agar kalian merasa tenang kepadanya. Itu fungsi keluarga. Apabila kita resah, kita tenang dengan istri kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, ini dia. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, kasih sayang. Para ulama menjelaskan bahwa cinta identik dengan menikmati, identik dengan dilayani, identik dengan hubungan di atas ranjang, menikmati tubuh wanita, cinta identik dengan itu. Tapi kadang orang punya cinta, enggak punya rahmah. Habis digauli di atas ranjang, ditempeleng oleh dia. Enggak punya rahmah. Rahmah bukan nama tetangga saya. Rahmah kasih sayang. Ya. Jadi rahmah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yaitu kasih sayang, itu identik dengan akhlak yang baik. Ucapan yang baik kepada istri, panggilan, punya panggilan-panggilan yang romantis kepada istri. Pemberian-pemberian yang baik, membawakan surprise kepada istri. Ini adalah rahmah. Dan biasanya orang yang punya rahmah, maka dia punya mawaddah, cinta. Wah, romantis sekali. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimulai. Maka perlu diperbaiki cara berpikir kita tentang keluarga. Ada namanya mawaddah, cinta, gak cukup. Karena cinta hanya identik dengan, kalau sudah apa, cinta identik dengan kemolekan tubuh, kecantikan rupa. Kalau sudah semuanya luntur, pipinya sudah luntur, pinggangnya sudah luntur, tetapi dia masih punya rahmah, maka itu tidak akan pernah luntur. Ya, tetap dia adalah istri yang paling dia cintai. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama dari ketika Allah Subhanahu wa taala, orang yang kamu kasihi, lihat, kasihi. Allah menyebutkan di sini adalah ahbab, cinta, kasih. Karena itu lebih daripada sekedar hanya ingin menikmati. Cinta kasih itu lebih sekedar daripada hanya ingin menikmati. Akan tetapi bagaimana bisa hidup bersama? Dan perlu diingat, sebenarnya kaedah hidup semati itu kaedah keliru. Gak ada hidup semati. Sehidup semati, sehidup saja. Kecuali matinya sama-sama, ya, sehidup saja. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran yang kedua dari kata yang kamu kasihi, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Taimin rahimahullahu taala, ada pertanyaan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai seorang musyrik? Bukankah kita dilarang untuk mencintai seorang musyrik? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu." Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mustahil orang yang beriman mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang yang musyrik, haram hukumnya. Walau kana aba'uhum, meskipun mereka adalah bapak, ibu. Teruskankah? Lanjut ya. Bapak, ibu, anak, saudara, keluarga, istri. Meskipun tidak boleh dicintai. Nah, pertanyaannya sekarang. Innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Di sini terlihat seakan-akan Rasul mencintai siapa? Abu Thalib. Paham pertanyaannya? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Thalib padahal beliau seorang musyrik? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya adalah bahwa Abu Thalib adalah yang dicintai Rasulullah agar mendapatkan hidayah, bukan zatnya Abu Thalib yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, paham Pak? Tulis Pak. Ya, itu masalah yang disebutkan oleh para ulama akidah. Masalahnya apa tadi? Masalahnya belum menulis Ustaz. Masalahnya apa? Bahwa kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Thalib padahal beliau adalah seorang musyrik? Karena bagi seorang muslim tidak boleh mencintai orang musyrik, meskipun itu bapak mereka, meskipun itu ibu mereka. Lalu Ustaz, bagaimana hubungannya dengan firman Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa? Kita diperintahkan untuk berbakti orang tua meskipun mereka musyrik, bukan berarti mencintai. Ya, taib. Jawabannya bagaimana tadi? Yang dimaksud dalam ayat ini, Nabi mengasihi, yaitu mengasihi Abu Thalib agar dapat hidayah. Ya, agar dapat hidayah. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis karena hadis ini hampir sama dengan apa yang kita sudah sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi muallif rahimahullahu taala berkata, qala fi sahihi an ibnil musayyab an abihi qala lamma hadarat aba talibinil wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Uba ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin faqama faqala ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ay kalimatun uhajju laka biha indallah faqala lah atarghabu an millati Abdul Muthalib fa'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ada fakana akhiru ma qala huwa ala millati abdil muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah faqala an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la astaghfiranna lak ma lam anha ank fa anzala allahu azza wa jalla ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Artinya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, perhatikan bukunya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnul Musayyab. Ibnul Musayyab adalah nama beliau. Jadi Ibnu itu adalah anaknya Musayyab, atau bahas ucapan lain Musayyib. Namanya siapa? Sa'id. Ya, Sa'id. Namanya siapa? Sa'id Ibnul Musayyib atau Musayyab, dua-duanya boleh. Tetapi lebih dikenal oleh para ulama hadis dengan Musayyib. Nama aslinya Sa'id Ibnul Musayyab. Ada perkataan menarik tentang Ibnul Musayyab ini, jelaskan oleh para ulama. Dan beliau ini adalah, nanti kita akan jelaskan, beliau ini adalah seorang ulama besar dari kalangan tabi'i. Siapa itu tabi'i, Pak? Seorang manusia yang melihat sahabat Nabi dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Sa'id Ibnul Musayyib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama mengatakan bahwa semua riwayat dari Sa'id Ibnul Musayyib adalah ashahul marasil, yaitu riwayat hadis yang paling sahih dari seorang tabi'i dalam periwayatannya terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ilmu hadis itu namanya ada hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan seorang tabi'i langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketinggalan sahabatnya. Nah, setiap ada riwayat yang mursal dari Sa'id bin Musayyab, maka dipastikan riwayat mursalnya sahih. Catat, Pak. Semua riwayat yang mursal berasal dari Sa'id Ibn Musayyab adalah riwayat yang sahih. Keilmuan Sa'id bin Musayyab, kata Ibnu al-Madini, la a'lamu fit tabi'in awsa'a ilman minhu. Aku tidak mengetahui di zaman tabi'in yang lebih utama, yang lebih luas ilmunya dibandingkan Sa'id bin Musayyab. Ada cerita tentang Sa'id bin Musayyab yang ingin saya ceritakan tadi, sedikit menyimpang. Suatu ketika di pagi hari, pas setelah azan subuh, beliau di masjid dan seorang lagi di samping beliau. Setelah azan subuh, beliau qobliyah 2 rakaat. Kemudian yang di samping beliau pun qobliyah 2 rakaat. Habis itu Sa'id bin Musayyib duduk. Kemudian orang ini setelah 2 rakaat, dia bangun lagi sholat 2 rakaat. Kemudian setelah 2 rakaat, bangun lagi sholat 2 rakaat. Terus seperti itu. Kemudian diperingatkan oleh Sa'id bin Musayyib, Umar rakaatan. Kalau untuk setelah sholat subuh itu dilakukan cuma 2 rakaat saja. Sebelum sholat subuh hanya 2 rakaat saja. Qobliyah subuh. Maka orang ini mengatakan kepada Sa'id bin Musayyib, ayu'adzibunillahu ala as-salah. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksaku karena aku mengerjakan sholat? Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, lah, tidak. Allah tidak akan menyiksamu karena kamu sholat. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tetapi Allah akan menyiksamu karena engkau menyelisihi sunnah Nabi. Karena sunnahnya setelah azan subuh cuma ada berapa rakaat? 2 rakaat. Pelajaran menarik dari itu semua yang cerita tadi, yaitu telitilah dalam mengerjakan sunnah. Jangan asal-asalan dalam mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Musayyab bahwa bapaknya berkata, Musayyab adalah seorang sahabi. Ya, Musayyab adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tatkala Abu Thalib akan meninggal, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dan saat itu ada Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Di sini terdapat pelajaran. Jadi lihat ya. Tatkala Abu Thalib akan meninggal, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya apa? Boleh menziarahi orang musyrik yang sedang sekarat. Menjenguk orang sakit dari orang musyrik yang sedang sekarat. Apalagi jika ada maslahat rajihah, ada kepentingan yang baik yang diutamakan dari mendatanginya. Di antaranya bisa mentalkinkannya. Ya, di antaranya bisa mendakwahinya. Jangan-jangan dia termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada orang yang mengamalkan amalan neraka sampai antara dia dengan neraka hanya 1 jengkal saja. Tetapi yasbiqu alaihil kitab. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala mendahului dia. Akhirnya dia mengerjakan amalan surga, yaitu di sebelum akhir hayatnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam dan akhirnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berkata, oh, Ustaz enak itu. Foya-foya waktu muda foya-foya. Hah? Hari tua masuk surga. Ya. Muda waktu muda foya-foya, waktu muda maksiat, tua masuk surga. Mau? Mau enggak? Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu pelajarannya bahwa boleh menjenguk orang yang sakit dari orang yang musyrik. Jadi kalau nanti ada jamaah yang temannya mungkin sakit, orang Nasrani, Yahudi ataupun yang lain-lain, boleh menjenguk. Jangan sampai dimarahi. Ada pelajaran menarik Pak dari Syekh Ibrahim bin Amir Ruhairi. Beliau mengatakan, min asbab adamir rifq fid da'wah, termasuk sebab seseorang tatkala berdakwah, memberitahukan sunnah, memberitahukan ajaran Nabi, tidak santun, tidak sopan dan tidak lembut, sebabnya adalah annana law ta'allamna syai'an minas sunnah yadhunnu anna ghairana la yajhalu bidzalik. Kalau kita mengenal sunnah Nabi, kita mengenal ajaran Rasul, kita mengira orang lain sudah tahu. Nah ini muskilannya. Ya, akhirnya kita mengira karena orang lain sudah tahu, akhirnya kita marah karena seakan-akan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina. Maka di sini kalau seandainya ada orang yang menziarahi orang yang sakit, meskipun itu musyrik, kita sudah tahu ilmunya, boleh apa tidak? Bahkan apabila ada maslahat untuk mendakwahinya, maka lebih lagi sangat dianjurkan. Dan saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwasanya kita harus menjaga keimanan sampai akhir hayat. Dan ini yang paling ditakutkan oleh orang-orang beriman. Ya, siapa yang bisa menjamin sekarang kita bermodal dengan amal saleh, apakah kita mendapatkan husnul khatimah? Tidak ada yang bisa menjamin. Dan itu yang ditakutkan oleh para sahabat, oleh para salafus salaf. di akhir hayat dicabut hidayah. Na'udzubillah. Seperti ini Abu Thalib 40 tahun menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mendakwahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala Allah mengatakan tidak beriman, tidak akan pernah beriman. Maka pelajaran takdir itu menguatkan seseorang. Apapun usaha Anda, tatkala Allah tidak menakdirkannya, tidak akan pernah terjadi. Maka di sini harus hati-hati sampai akhir hayat, harus hati-hati terhadap hidayah. Ini sebab kenapa kita 17 kali sehari minimal minta diberikan ketetapan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kita tidak tahu kapan datang kematian. Mungkin di saat genting tatkala sakaratul maut, datang orang-orang semisal dengan Abdullah bin Abi Umayyah, semisal dengan Abu Jahal. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ammi, wahai pamanku. Dan ini juga termasuk daripada pelajaran menarik. Menyambung kekerabatan dengan paman termasuk bakti orang tua. Maka saya pernah mengatakan, seberapa dekat Anda dengan keluarga bapak ibu Anda, seperti itulah bakti Anda kepada orang tua. Coba lihat hubungan kita dengan paman, bibi kita, seberapa dekat. Seperti itulah bakti kita kepada orang tua. Juga saya sering mengatakan, seberapa dekat Anda, seberapa lama Anda bisa ngobrol dengan orang tua Anda, maka sebesar itulah bakti Anda kepada orang tua. Ngobrol dengan orang tua lama, bisa mungkin berjam-jam, bicarakan ini, bicarakan ini, bicarakan ini. Orang tua kita tidak pernah bosan. Bahkan mereka kadang-kadang ingin suasana seperti itu. Maka ukur diri kita masing-masing tentang bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku dapat membelamu di hadapan Allah. Di sini terdapat pelajaran menarik, yaitu agungnya ucapan la ilaha illallah. Walaupun tidak mengerjakan amal saleh apapun, hanya dengan ucapan la ilaha illallah akan dipertanggungjawabkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibantu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Tetapi ini bukan berarti kemudian kita meremehkan, cukuplah la ilaha illallah sehari, kada usah salat, kada usah puasa, kada usah bakti, la ilaha illallah, maka akan ditolong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ini adalah, di sini terdapat pelajaran, pertanyaan, kenapa kok cukup la ilaha illallah, maka dia bisa masuk surga? Apakah tidak perlu sholat? Apakah tidak perlu amal ibadah yang lain? Maka jawabannya, al-hal yaqtadil maqam. Artinya, keadaan seperti itu yang cukup bagi Abu Thalib adalah apa? La ilaha illallah. Gak mungkin disuruh sholat, sholat dulu ente. Gak mungkin. Keadaan seperti itu hanya cukup bagi Abu Thalib, yaitu cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi disambut oleh Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini trik iblis mengganggu manusia, yaitu salah satunya adalah mengajak manusia kepada kesesatan dengan dalih, kamu kalau tidak ikut ini maka menghinakan orang tuamu. Maka pelajarannya yaitu, tidak ada ketaatan kepada manusia dalam perihal bermaksiat kepada Allah, meskipun itu orang tua kita. dalam hadis riwayat Bukhari, la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah, innama ta'ata fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi sabdanya lagi, akan tetapi mereka berdua pun mengulangi-ulangi kata-katanya itu pula. Ini menunjukkan bahwa syaitan benar-benar tujuan akhirnya adalah agar manusia tidak beriman. Ya. Maka akhir kata yang diucapkan Abu Talib bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Ini dulu yang bisa saya sampaikan karena waktu yang sudah selesai. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Abu Talib tidak beriman dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita sambung. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Nah. Ya Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar dakwasunnah.com. Ya. Ustaz, saya adalah seorang pegawai bank BUMN. Bekerja sudah 11 tahun lebih dan baru sekarang saya mengkaji melalui ceramah-ceramah Ustaz tentang hukum riba dan hukum pegawai yang bekerja di bank syariah maupun konvensional. Adalah juga termasuk dalam hal bantu-membantu dalam perkara riba dan dikenai dosa yang sama dengan pelaku riba alias haram. Menyadari keharaman ini, maka saya sangat menyesali atas keterlanjuran ini dan saya berusaha untuk memperbaiki semuanya dengan bertaubat dan memperbanyak amal soleh. Seperti zikir pagi petang, sholat-sholat malam dan sholat sunnah serta sedekah lainnya. Termasuk puasa sunnah. Yang ingin saya tanyakan, begitu besar keutamaan dari semua ibadah-ibadah tersebut, bahkan yang pernah saya baca, seperti sholat rawatib 12 rakaat tiap hari, akan dibangunkan istana dari emas di surga. Amal soleh dengan sholat duha, maka bisa masuk surga melalui pintu ad-duha. Pertanyaannya, apakah hanya karena satu perkara ini, yaitu pekerjaan di bank, yang belum mampu saya tinggalkan ini, maka seluruh amalan soleh tadi menjadi batal di sisi Allah? Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawaban yang pertama, ini perhatikan, ini penting. Hukukul adamin la tukaffar bil a'mali salihah. Hak-hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh. Seorang punya hutang, seorang makan harta riba. Harta riba itu kan berarti makan harta orang lain. Ya. Dia menghutangi orang lain dan dia mengambil dari orang lain lebih besar dari apa yang dia hutangi. Itu adalah riba. Riba fadl dan riba jahiliyah. Nah, riba yang seperti ini adalah hak antar sesama manusia. Itu tidak dihapus dengan amal soleh. Gak bisa. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzambin yughfaru lisyahid illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Ya? Kecuali hutang. Ini menunjukkan bahwa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah An-Nawawi li Sahih Muslim bahwa fihi isyarah ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'mal shalihah. Maka hati-hati. Di dalam ini terdapat isyarat bahwa hak antar sesama manusia tidak dihapus dengan amal saleh. Banyak puasa, banyak sholat, tapi riba, tetap riba dosa. Ya. Dan harus minta halal kepada yang pernah kita ribakan. Harus minta halal, harus dikembalikan uangnya. Karena itu hak antar sesama manusia yang akan dimintai nantinya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Tidak bisa. Syahid itu di dalam mati dalam medan pertempuran bukan sembarangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sanamul Islam al-jihadu fi sabilillah." Amalan Islam yang paling tinggi sanam itu adalah punuknya unta. Artinya amalan yang paling tinggi dalam Islam itu berjihad di jalan Allah. Tidak bisa mengalahkan dan menghapuskan dosa. Dosa hutang. karena berkaitan dengan apa? Hak sesama manusia, harus minta halal. Makanya Bapak Ibu, saya pesan kepada yang bertanya, tinggalkan riba dan Allah akan berkahi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal itu, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan harta riba dan menambah harta sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtafarin athim. Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu kufur dan selalu melakukan dosa. Lihat di sini, Allah mengaitkan riba dengan kekufuran nikmat dan dosa. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 278 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Allah juga mengaitkan tanda yang sangat signifikan dari orang beriman adalah meninggalkan riba. Maka tinggalkan riba ya, dan tetap beramal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita semua. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kira-kira misalkan kasusnya seperti tadi, udah 11 tahun dia bekerja di bank, caranya untuk meminta ridho, minta rela sama mungkin yang sudah pernah jadi yeah, terkait riba tadi, gimana Ustaz? Kalau dia rentenir, maka dia harus mengeluarkan semua penghasilan ribanya dari hartanya. Semua penghasilan ribanya dari hartanya dia harus bebaskan. Dan ini perlu keimanan, Mas, dan kesabaran. Makanya para ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh ulama besar abad ke-8 Hijriah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin." Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan didapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama. Harus yakin dan harus sabar. Karena riba harta menghancurkan. Riba kebiasaan kaum Yahudi yang dicap oleh Allah dengan al-maghdubu alaihi, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya dia mungkin tidak perlu minta halal, minta hal. Bisa kalau seandainya dia masih ingat siapa yang dia 11 tahun tersebut dari mulai A sampai Z-nya, dia minta halal. Minta halal dari mengambil uang yang dilebihkan dari hutangan, minta halal. Maka selesai urusannya kalau dia punya catatannya 11 tahun. Kalau seandainya tidak, maka dia harus mengeluarkan semua hasilnya. Maka itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan takdir Ustaz, misalnya ada seorang suami, kemudian istrinya atau ada saudaranya yang belum menutup hijabnya dengan syar'i. Istri atau saudaranya tersebut sudah dinasihati, namun belum juga mau melaksanakan hijab secara syar'i. Berkaitan dengan takdir, apakah nanti suaminya itu tetap bertanggung jawab atas apa aurat yang terlihat oleh dari istrinya, atau tanggung jawabnya sudah gugur karena dia sudah menyampaikan kebenaran Ustaz? Jazakumullah. Ya. Pertama, sebelum saya jawab, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, saya ingin mengingatkan tadi hadis ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 272, laisa alaika hudahum. Artinya bukan urusanmu petunjuk mereka. Urusan kita, wa ma alaina illal balagh. Ya, urusan kita menyampaikan, ini perintah untuk berhijab. Ini ancaman kalau tidak mengerjakan. Itu urusan kita. Laisa alaika hudahum, bukan urusanmu petunjuk mereka. Mereka mengikuti, itu urusan Allah. Tidak mengikuti, juga urusan Allah. Nah, itu harus terus kita tanamkan agar kita senantiasa sabar dalam mendakwahinya. Keluarga, istri, anak perempuan, adik, kakak, dan semisalnya. Itu satu. Nah, kalau seandainya kemudian seorang suami, yang memang seorang suami itu bertanggung jawab atas istrinya, Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun 'anhu." Seorang suami bertanggung jawab atas keluarganya dan pemimpin atas keluarganya dan bertanggung jawab atas mereka. Itu benar. Bahwasanya dia harus bertanggung jawab. Tetapi ketika dia sudah melakukan semua hal yang merupakan kewajiban dia sebagai seorang suami, di antaranya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dia sudah melakukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghitung kita atas itu. Kalau seandainya seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin. Wallahu a'lam. Nah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik. Tadi yang dijelaskan Ustaz di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat ke-56, orang tua sudah mengingatkan kepada anaknya berkali-kali dan memang tidak pernah bosan-bosannya. Sampai hari ini pun barangkali orang anak sudah balik gitu, tetapi anak itu tersebut aja enggak bisa mengikuti. Apakah ada batasan orang tua sudah cukup aja, kada lagi lah memandai ikam nenakanya. Orangnya itu ya begitu, apakah memang pantas orang tua mengucapkan hal demikian atau seharusnya bagaimana sikap orang tua terhadap yang demikian? Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini penting pertanyaannya, bahwa kewajiban orang tua mendidik anak dan bertanggung jawab atas anaknya itu tidak terbatas pada waktu, tapi terbatas pada ajal. Entah ajal orang tua yang mati duluan atau ajal anaknya yang datang duluan. Dalilnya apa? Itu cerita Nabi Ya'qub alaihissalam. Am kuntum syuhada, dalam hadis, dalam riwayat Bukhari, dalam surat Al-Baqarah. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Ya'qub didatangi oleh kematian dalam keadaan sakaratul maut? Dia berkata kepada anaknya, apa yang kalian sembah? Lihat, dalam keadaan sakaratul maut masih bertanggung jawab atas anaknya. Maka tidak ada orang tua mengatakan, sudah, ini yang terakhir pokoknya kepadahi. Habis tua, ampih muntungku bebuihan. Yang hadir gak paham, sebagian gak paham. Sudah cukup, ini yang terakhir. Ya, mulut saya enggak berbusa setelah ini. Ini sudah yang terakhir ya. Enggak bisa seperti itu. Harus sampai dia mendapatkan. Makanya ayat tadi, laisa 'alaika hudahu. Bukan urusanmu ngasih petunjuk. Tapi urusan kita adalah menyampaikan petunjuk. Adapun yang ngasih petunjuk, mengasih kemauan untuk beramal, bagaimana disebutkan hidayatut taufiq, itu siapa? Allah. Ini yang akan menjadikan kita tenang. Tidak ada beban. Kita cuma menyampaikan petunjuk. Dan itu yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pamannya 40 tahun yang meninggal tidak beriman. Makanya beliau saking perasaan beliau pada la astaghfirullah. Meskipun tidak beriman, aku akan minta ampun. 40 tahun bukan sesuatu yang sembarangan. Dengan harta, dengan nyawa, dengan kedudukan, Abu Thalib mempertahankan kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata takdir Allah mendahului. Dan di sini terdapat pelajaran menarik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita bicarakan kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kekuatan apa-apa kecuali yang Allah berikan. Dan pelajaran menarik juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Makanya beliau mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalau seandainya beliau mengetahui akan hal gaib, tidak usah seperti itu. Ini pelajaran yang sangat menarik. dan semestinya diterima oleh hati. Cuma walakin, akan tetapi kadang-kadang hati ini tertutup dengan hawa nafsu sehingga susah untuk menerima petunjuk tersebut. Dalil seperti matahari di siang bulu, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui hal gaib, berarti orang-orang di bawah beliau pun tidak mengetahui hal gaib. Seperti siang, matahari di siang bolong, tapi susah untuk diterima gara-gara hatinya sudah tertutup. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.